نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan salat Id yaitu Idul Adha. Dan ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla yang wajib kita syukuri bersama. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita syukuri, maka sungguh Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la syadid. Ikhwani fi din, a'azani wa a'azakum Allah jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Manusia hidup di dunia ini, Allah SWT ingin mengetahui mereka mana di antara mereka yang benar-benar di dalam mereka beriman kepadanya, dan mana di antara mereka yang hanya sekedar pengakuan saja, kami mukmin, kami muslim. Allah SWT ingin menguji mereka. Diujilah mereka di dunia ini. Inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'amalun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia itu indah, menyenangkan, menggiurkan, dan Allah SWT membiarkan kalian hidup di dunia ini untuk Allah SWT melihat apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan di dunia ini. Allah SWT ingin melihatnya. Maka siapa yang ia beramal dengan amalan yang saleh, maka Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan pula. Maka siapa yang ia berbuat amalan yang buruk, jelek, maka Allah SWT pun akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullahu jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang baik, cara-cara yang baik, adab-adab yang baik di dalam kita beramal, dalam kita berbuat baik di dunia ini. Di dalam syariat ini diajarkan kepada kita adab-adab, akhlak-akhlak, sehingga seorang mukmin itu bukan hanya sekedar dia beriman kepada Allah SWT, akan tapi dia seorang yang beriman kepada Allah dan yang berakhlak mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah SWT sebagai contoh, sebagai teladan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Maka tirulah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana ia bermuamalah dengan para sahabatnya, bagaimana akhlak beliau dengan keluarganya, bagaimana akhlak beliau dengan Allah Azza wa Jal, yaitu ketika beribadah kepadanya dan bertakwa. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azakumullahu jami'an. Akhlak yang mulia lebih diutamakan bagi seorang ketika dia ingin menuntut ilmu. Karena seorang yang ia tidak berakhlak yang mulia ketika menuntut ilmu, maka dia tidak akan dapat meraihnya. Maka dia tidak akan dapatkannya. Maka dibutuhkan seorang untuk berakhlak yang mulia. Bermuamalah dengan sesama. Hendaknya seorang jujur dalam berkata. Hendaknya dia berkata yang baik, tidak menyinggung saudaranya di dalam dia berkata dan berbuat. Dan hendaknya dia saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan. Maka hendaknya dia saling memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hendaklah engkau jadi orang yang pemaaf. Khudil afwa. Dan perintahlah. Perintahlah seorang dalam berbuat kebaikan. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu ala Allah. Barang siapa yang ia memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah SWT memuji mereka-mereka yang berakhlak mulia, yaitu orang-orang yang tidak cepat emosi, seorang yang ia tidak cepat marah. Mereka yang berbuat kebaikan dan kebaikan disebutkan di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarai wal dharra wal kadhimina al ghaiba wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang yang menginfakkan harta mereka baik di waktu dia sempit atau di waktu dia lapang. Dalam keadaan dia sempit, tetap dia berinfak lillahi azza wa jal menurut kemampuannya. Dan ketika dia diberi kelapangan oleh Allah azza wa jal, maka ia pun berinfak menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang menahan emosinya, amarahnya, dan mereka yang memaafkan manusia. Dan sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Setiap di antara kita pasti ada kalanya dia marah. Tapi tentunya jangan sampai dengan kemarahannya itu, maka ia akan berlebihan membolimi saudaranya dengan memukul. Keluarlah dari mulutnya ucapan-ucapan yang tidak baik. Ikhwani fiddin, a'azani wa'azakumullahu jami'an. Allah SWT cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan yaitu orang yang berbuat baik. Maka siapa yang berbuat baik, maka Allah SWT akan cintai dan Allah SWT akan beri pahala dia. Butuhnya seorang untuk saling bermuamalah. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT tidak sendiri. Dia bermuamalah dengan temannya, membutuhkan pertolongan satu dengan yang lainnya. Maka hendaknya mereka beradab di dalam dia bermuamalah, berakhlak yang mulia. Karena kalau tidak, maka dia akan menzalimi saudaranya dengan mengambil hartanya atau menodai kehormatannya. Dan itu adalah haram. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah-darah kalian haram. Tidak boleh seorang untuk memukul saudaranya sehingga berdarah atau dia membunuhnya. Haram. Dan harta-harta kalian haram. Harta kaum muslimin tidak boleh dirampas, dicuri, diambil tanpa hak. Haram. Dan demikian juga kehormatan kalian. Maka siapa yang ia mengetahui hal-hal ini, maka dia akan berbuat baik kepada saudaranya dan tidak akan membaliminya. Karena keboliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya kelak di yaumul qiyamah. Wattaqud dulma fa inna dulma dulumatun yaumul qiyamah. Hati-hati dari keboliman, karena sungguhnya keboliman itu adalah kegelapan bagi pelakunya kelak di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain, beradab kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, rabbu telah memerintahkan kepadamu agar kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Maka ketika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya lanjut usia dan berada di sisimu, maka jangan engkau mengatakan ah, dan jangan engkau membentaknya, dan katakan kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan hatinya, menyejukkan jiwanya. Dengan itu ketika orang tua itu ridha kepada anaknya, maka Allah SWT ridha. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Sungguhnya keridhaan Allah berada di kedua keridhaan orang tua. Mereka bersabar. Mereka bersabar ketika menghadapi kita di waktu kecil. Kadang kala dari ucapan-ucapan kita tidak difahami oleh kedua orang tua kita, ia pun sabar dan bersabar. Apakah kita setelah melihat mereka lanjut usia dan kita tidak sabar dalam mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang terkadang dari ucapan itu tidak kita pahami, atau karena diulang-ulang sehingga kita pun merasa kesal? Apakah kita tidak sabar dalam menghadapinya? Sabarlah, karena setiap manusia akan mengalaminya. Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan lemah, kemudian dalam keadaan kuat, dewasa. Kemudian Allah SWT kembalikan lagi dia dalam keadaan lemah, yaitu tua. Lemah tenaga, lemah pikiran, dan yang lainnya. Maka siapa yang ia memahami yang seperti ini, maka dia akan terus beradab kepada kedua orang tuanya. Berikan apa yang kita punya kepada orang tua kita, jangan dianggap itu adalah hutang, atau mengharap dari imbalannya, yaitu pamrih. La, janganlah seperti itu. Sesungguhnya apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita di waktu kita kecil, dari dia mengasuh kita, maka itu semuanya tidak ada balasannya. La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayatiqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kecuali ketika dia dapatkan orang tuanya ditahan oleh musuh, kemudian dia merdekakan, kemudian dia lepas, dia beli, dia dapati orang tuanya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Maka di situ dia bisa dianggap membalas kebaikan orang tua, dan itu jarang. Dan itu jarang yang seperti itu, sehingga seakan-akan tidak mungkin atau sulit sekali. Maka bersabarlah, berakhlaklah, beradablah dengan orang tua kita. Karena sebagian di antara kita tidak menjumpai orang tuanya, sehingga tidak ada kesempatan untuk birrul walidain. Sebagiannya lagi ada yang meninggal ayahnya, meninggal ibunya, sebagiannya lagi meninggal kedua-duanya. Maka doakan kedua-duanya. Doakan baik mereka masih hidup ataupun telah meninggal. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka dahulu menyayangi aku di waktu yang kecil. Di waktu kecil kita disayangi oleh orang tua kita, maka hendaknya kita menyayanginya di waktu mereka lanjut usia. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Demikianlah adab diajarkan di dalam Islam dari setiap babnya. Seorang ketika dia menuntut ilmu, maka dia harus beradab. Seorang ketika dia bermuamalah, maka dia harus beradab. Seorang ketika dia berusaha, dagang, kerja, maka ia pun harus beradab. Dan demikian juga seorang istri kepada suaminya, maka ia pun harus beradab. Dan ditekankan oleh para ulama, khususnya mereka para perempuan, istri-istri, agar mereka berbuat baik kepada suaminya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan naqisatu aqlin wa din. Mereka adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Maka ketika seorang hamba itu bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang Allah SWT takdirkan, maka sungguh itu merupakan suatu keistimewaan baginya. Terimalah takdir Allah SWT, maka sungguh di balik takdir itu ada hikmah. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Para ulama sering menasihatkan tentang para wanita agar mereka benar-benar berbuat baik kepada suaminya. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, haji, tetap hendaknya ia berbuat baik kepada suaminya. Karena sungguh tidak akan bermanfaat sholat dia ketika dia tidak berbuat baik. Ketika dia tidak berbuat baik kepada suaminya. Ada dua golongan manusia yang tidak ada nilainya sholat dia di sisi Allah SWT. Yang pertama itu abadun abaqa min mawalihi hatta yarji'. Yang pertama itu seorang hamba, seorang budak yang dia lari dari majikannya, maka tidak diterima salatnya, maka tidak ada nilainya salatnya di sisi Allah SWT sampai dia kembali kepada majikannya. Yang kedua yaitu imra'atun asad zaujaha hatta tarji'. Yang kedua itu seorang wanita atau seorang istri, sungguh sholat dia tidak ada nilainya di sisi Allah SWT sampai dia taat kepada suaminya. Seorang istri yang dia durhaka kepada suaminya, seorang istri yang ia durhaka kepada suaminya, sungguh sholat dia tidak ada nilainya di sisi Allah SWT sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, minta maaf kepada keduanya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ciri-ciri dari penduduk surga, ciri-ciri dari wanita penduduk surga, yang mereka ketika berbuat salah maka ia pun meletakkan tangannya ke tangan suaminya dan ia meminta maaf kepadanya dan ia mengatakan sungguh aku tidak akan bisa tidur sampai engkau memaafkan aku. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati idza ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adruku ghamdan hatta tarda. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang istri melihat suaminya marah, marah pada tempatnya, marah ketika ia berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka wajarlah suami itu marah, maka hendaknya dia mendatanginya dan meletakkan tangannya kepada tangan suaminya dan ia meminta maaf kepadanya dan ia mengatakan sungguh aku tidak akan bisa tidur sampai engkau memaafkan aku. Demikianlah ciri-ciri wanita penduduk surga. Dan bagaimana ciri-ciri perempuan yang saleh yang di dunia ini, yaitu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasurruhu idza nabara wa tuti'uhu idza amara. Yang menyenangkan ketika dipandang, menyenangkan suaminya ketika dipandang dan mentaati suaminya ketika diperintahkan. Demikianlah wanita ketika dia taat kepada suaminya bukan melihat postur tubuhnya, karena ketaatan tidak diukur dari postur tubuhnya. Kalau dia badannya besar maka perlu ditakuti. Ketika badannya kurus, maka ia tidak ditakuti sehingga diremehkan. Lah, dilihat demikian juga dari lihat bagaimana suaminya, bagaimana keelokan rupanya. Ketika dia elok, maka ditaati. Atau ketika berharta, maka dia ditaati. Ketika dia miskin, maka ia pun didurhakai. Lah, tidak seperti itu. Akan tetapi suami tetap ditaati karena perintah Allah Azza wa Jal, karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia miskin, walaupun keadaan mereka serba kekurangan, tetap harus taati karena mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi para perempuan, pemimpin bagi istri-istri. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Maka bagi seorang perempuan yang ia mengharap surga Allah SWT, bahkan disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih pintu mana yang dia ingin masuki, maka hendaknya dia taat kepada suaminya. Taat karena Allah Azza wa Jalla ketika ia memerintahkan dan melarang dalam syariat, dalam perkara-perkara yang memang itu diajarkan di dalam Islam, maka hendaknya dia mentaatinya. Dikatakan di dalam hadis, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan ketika dia salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan ia menjaga dari kehormatannya, dan ia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya kelak di yaumul kiamah, "Masuklah ke dalam surga. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu yang mana saja yang engkau mau." Allahu Akbar. Maka dari itulah setiap di antara kita hendaknya dia beradab. Beradab dengan sesamanya, beradab kepada orang tua, beradab seorang istri kepada suami, suami kepada istri, beradab kepada Allah Azza wa Jalla dengan terus menjalankan ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan ini semuanya dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang berilmu, yang saleh dan beradab. نكتفي بهذا القدر الحمد لله إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته